Masih dalam pembahasan fasal tentang wajibnya beriman terhadap seluruh apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu merupakan berita-berita yang sahih, hadith-hadith yang sahih, baik dalam perkara yang kita saksikan atau kita tidak menyaksikannya, baik dalam perkara yang sesuai dengan jangkauan akal kita ataupun di luar jangkauan akal kita. Maka tugas kita amanna bihi, untuk mengimaninya. Di antaranya dalam hal ini dicontohkan tentang Al-Isra wal Mi'raj, kisah Isra dengan Mi'raj. Ia ini mungkin di luar jangkauan akal-akal kita untuk mencernanya. Telah kita sebutkan definisi Al-Isra lughatan wa syar'an. Demikian pula definisi Al-Mi'raj lughatan wa syar'an. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa kana fi lailatin wahidatin 'inda al-jumhur. Dan nyatalah Al-Isra wal Mi'raj keduanya terjadi di satu malam. Keduanya terjadi di satu malam. Dan ini menurut pendapat yang jumhur para ulama. Dan sebagian dari kalangan ahlul bid'ah, demikian pula dari kalangan sufiyah, ada yang berpendapat bahwasanya Isra wal Mi'raj terjadi beberapa kali. Bahkan menurut mereka hal itu terjadi Al-Isra wal Mi'raj sampai 34 kali. Maka ini semua tentunya datang dari hawa nafsu mereka, kebid'ahan mereka yang tidak didukung oleh dalil syar'i dalam permasalahan ini. Sehingga ini pula yang diselisihi oleh orang-orang Quraisy ketika itu, karena hal itu di luar jangkauan akal-akal mereka, terjadi Isra wal Mi'raj di satu malam. Padahal untuk perjalanan Isra saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa membutuhkan perjalanan yang panjang. Walil ulama khilafun mata kanat, dan terjadi persilangan pendapat, perselisihan di antara para ulama tentang kapan terjadinya Isra wal Mi'raj. Kapan terjadinya Isra wal Mi'raj? Fa yurwa bi sanadin munqati', dan diriwayatkan dengan sanad yang munqati', yang terputus, tidak mutasil, tidak nyambung, mengalami keterputusan dalam rangkaian sanadnya, rawinya. Dan hadis tentunya sanad yang qati min qismi dhaif, termasuk dari macam hadis yang lemah. Yang mana riwayat yang munqati ini datang dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa Jabir radhiyallahu ta'ala anhum. Datang dari dua sahabat. Annaha lailatul itsnin atsani asyar min Rabiul Awal. Bahwasanya Isra Mi'raj terjadi di hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini yang paling banyak sampai zaman kita sekarang ini dirayakan oleh sebagian umat Islam yang mereka menyandarkan hal itu dari Islam. Padahal Islam, bahkan Nabi SAW sendiri sebagai pelaksananya yang melakukan Isra wal Mi'raj, tidaklah melakukan peringatan atau perayaan Isra Mi'raj sepulang ya dari Isra Mi'rajnya. Walam yu'ayyin as-sunnatu, dan hal ini tidak dijelaskan, walam yu'ayyin as-sanata, tidak dijelaskan tahun kapan, ya. Tidak bisa menjelaskan tahunnya kapan. Tanya. Kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, meskipun sebagian ada yang mengatakan tahun sekian, maka ini butuh tarikh, kata Burhan, butuh kesesuaian tanggal, ketepatan tanggal dalam menetapkannya. Rawahu Ibnu Abi Syaibah, dan riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Tapi tadi sanadnya munqati', lemah. Hadis ini termasuk hadis yang lemah. Sehingga al-muhim bagi kita mengimaninya, kejadian tersebut. Mau itu ditahu di hari Senin atau di hari Selasa ataupun hari yang lain. Tanya. Meskipun sanad ini, riwayat ini, ada pula yang sebagiannya mensahihkan terhadap riwayat ini. Tapi kama sami'atum, sebagaimana yang antum dengar apa yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, demikian pula para masyayikh yang lainnya yang mereka mumpuni dalam ilmu hadis, bahwasanya riwayat yang mengatakan Isra Mi'raj di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ini riwayat yang lemah. Sehingga jangan sampai diajarkan ke anak-anak. Meskipun mau diajarkan, disebutkan bahwasanya riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah. Wa yurwa an Az-Zuhri wa Urwah annaha qabla al-hijrati bi sanatin, rawahu al-Baihaqi. Dan diriwayatkan dari Zuhri serta Urwah bahwasanya hari itu terjadi setahun sebelum hijrah. Jadi terima Al-Baihaqi yang menjelaskan tentang tahunnya, tetapi ini pun riwayat yang lemah. Fatakunu fi Rabi'il Awal wa lam yu'ayyin al-lailata, dan hal itu terjadi pada bulan Rabiul Awal, adapun malamnya tidak dijelaskan kepada kita. Wa qalahu Ibn Sa'd wa ghayruhu wa jazima bihi An-Nawawi, dan yang berpendapat seperti ini yaitu diantaranya Ibn Sa'd dan yang lainnya, dan dipastikan oleh Imam An-Nawawi yaitu setahun sebelum hijrah di bulan Rabiul Awal. Sebagaimana hal itu dinukil oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Wa yurwa an-Suji annaha qabla al-hijrati bi sittati aw bi sittat bi sada asharan. Dan diriwayatkan dari As-Suji bahwasanya Isra Mi'raj terjadi 6 bulan sebelum hijrah. 16 bulan sebelum hijrah. Dan ini dia dari Imam Hakim. Tanya. Sementara dalam riwayat Baihaqi 1 tahun 12 bulan berarti. Ya beda 4 bulan. Menunjukkan ya berselisihnya para ulama dalam menentukan tahun. Demikian pula tanggal dan bulan. Ya, karena hari ini tadi butuh untuk kembali kepada penanggalan yang teranggap ketika itu. Ya, sementara penanggalan-penanggalan ketika itu belum muntabit istilahnya, belum dijadikan patokan. Fatakunu fi Dzulqa'dah, dan hari itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Syuf, antum lihat bagaimana perselisihan yang ada pada para ulama tentang penentuan bulan terjadinya Isra Mi'raj. Waqila, dan ada pula pendapat yang mengatakan qabla al-hijrati bi thalathi sinin, Isra Mi'raj terjadi 3 tahun sebelum hijrah. Waqila, dan juga yang berpendapat bi khamsin, waqila bi sittin, ada yang berpendapat 5 tahun sebelum hijrah, dan ada yang berpendapat 6 tahun sebelum hijrah. dan pendapat Baihaqi atau pendapat Imam Hakim yang mengatakan 16 bulan sebelum hijrah dihasankan oleh sebagian para ulama, kata hal itu sesuai dengan riwayat Hakim. Disebutkan athar sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya furidha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-khamsa bi bait al-Maqdis lailata usriya bihi qabla muhajirihi bisitati asyara atau bisitata asyara syahran. Jadi diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat yang 5 waktu di Baitul Maqdis, itu di malam Rasulullah diisra'kan. Hal itu terjadi 16 bulan sebelum hijrah. Wa ana kullun ikhati fi darihi rahimakumullah. Dari persisian ini semua, ya, baik itu persisian dari segi tanggal, hari, ataupun bulan, demikian pula tahun, maka pembatasan-pembatasan seperti ini laisa fihi dalil wa nassun la fil kitab wa la fis sunnah. Semuanya kata Syekh Hasanullah Ta'ala tidak ada dari persisian ini semua dalil yang mendukung secara sahih, secara sharih dari Al-Quran ataupun Sunnah. Tetapi yang banyak dikatakan oleh para ulama ahli tahqiq dan para ulama yang lainnya bahwasanya Isra wal Mi'raj itu semua terjadi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelum hijrah. Ini kesimpulannya. Isra Mi'raj terjadi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat sebagai nabi dan rasul. Dan hal itu terjadi sebelum hijrah ke Madinah. Adapun penentuan tanggal, hari ataupun bulan dan tahunnya, wallahu ta'ala alam bisawab. Maka ini semua dari jenis peristiwa ya, hadith yang sahih yang cukup bagi kita untuk mengimaninya. Qala rahimallahu ta'ala wa kana yaqadatan la manaman. Dan telah Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj dalam kondisi terjaga, tidak dalam kondisi tertidur. Dalam kondisi terjaga, melek, tidak tidur. Dan ini menurut jumhur ahli sunnah itu semua dilakukan dalam kondisi sadar, terjaga, bukan mimpi atau bukan pingsan ataupun yang lainnya dari hayalan-hayalan. Li'anna Quraisyan akbarathu wa ankarathu. Karena orang-orang Quraisy menganggap besar perkaranya. Demikian pula mengingkari perkara tersebut. Sehingga di sisi Quraisy hal itu mungkin terjadi ketika tidur, karena mustahil perjalanan tersebut dilakukan dalam semalam. Walau kana manaman lam tunkirhu. Seandainya hal itu terjadi dalam kondisi tidur, mimpi, maka tidak akan diingkari oleh orang-orang Quraisy. Li'annaha la tunkirul manamat. Ya, karena mereka tidak mengingkari perkara yang terjadi ketika tidur, mimpi, ya, ego ataupun yang lainnya. Dan hal ini tentunya akidah ahli sunnah pula bahwasanya Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj pertama dalam keadaan terjaga, melek, tidak tidur. Yang kedua, hal itu dilakukan dengan ruh dan jasadnya sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan ruhnya saja. Itu diperjelas, dipertegas oleh Allah SWT di surat yang pertama atau di ayat yang pertama di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalimat bi'abdihi telah memperjalankan hambanya di malam hari, itu tentunya abd di sini mencakup ruh wal badan, ya. Sehingga bukan ruhnya saja, tapi dua-duanya. Wa kisatuhu, dan kisahnya Isra Mi'raj dan Isra Mi'raj ikhwati fillah rahimakumullah, sebagai tentunya perkara besar untuk menguji keimanan kita sejauh mana dalam kita membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian, batu loncatan, benar atau tidak keimanannya ketika dia mengabarkan, atau ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, kemudian apa sikap kita? Apakah karena tidak sesuai dengan akal atau jangkauan akal kita, kemudian kita mendustakannya seperti orang-orang Quraisy ketika itu, atau membenarkannya meskipun hal itu di luar jangkauan akal kita? Kisahnya itu anna Jibril amarahu Allahu ayyusriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Jibril Allah perintahkan untuk melakukan perjalanan di malam hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila Baitil Maqdis 'ala al-Buraq. Itu dari Masjidil Haram ke Masjid ke Baitul Maqdis. Dari Masjidil Aqsa. Ila Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram Makkah ke Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan itu dilakukan 'ala al-Buraq. Di atas buruk. Buruk ini sejenis dab, sejenis tunggangan, sejenis hewan. Tanya. Adapun yang sekarang ada, atau mungkin di zaman kita kecil ada, bentuk pelecehan, ya, hewan, kuda, sembrani atau kuda yang lain dengan berwajah perempuan cantik rupanya atau tampan. Tanya. Ini bentuk pelecehan terhadap, ya, apa yang Allah SWT utus untuk membawa Nabi SAW dengan Jibril ketika itu. Jadi buruk, cukup untuk kita mengimaninya. Ya, ini sejenis tunggangan binatang. Adapun bentuknya wallahu ta'ala alam bisawab. Thumma ya'ruju bihi ila samawati al-ula sama'an sama'an. Kemudian setelah selesai dari Baitul Maqdis, ya, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, yang di sana pula akan disebutkan di sini Rasulullah SAW salat dengan para nabi, ya, di Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu naik ke langit yang paling atas, yang paling tinggi, dan beliau lalui selangit demi selangit. Hatta balagha makanan sami'a fihi shariful aqlam, sampai akhirnya mencapai langit yang paling tinggi, yang dari sana terdengar goresan pena menulis ketentuan-ketentuan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Dari langit yang paling tinggi tersebut terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyi qalam, bunyi pena yang sedang menulis ketentuan-ketentuan masing-masing makhluk Allah Azza wa Jalla termasuk kita. Wa faradallahu alaihi salawatul khams. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yang lima waktu. Wa tala'a 'ala al-jannati wan nar. Demikian pula Allah perlihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat surga dan neraka. واتصل بالانبياء الكرام, dan Allah temukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para anbiya yang mulia yang lainnya dari para nabi yang telah mendahulunya. Dan di sini akidah yang perlu kita imani pula, apakah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi, demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat di Baitul Maqdis dengan para nabi, Nabi SAW salat dengan mereka atau bertemu dengan mereka di langit, dengan jasadnya dan ruhnya, atau dengan ruhnya saja? Bisa dipahami kok? Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat di Baitul Maqdis dengan para anbiya, demikian pula bertemu di langit dengan para anbiya, bertemu dengan jasad mereka dan ruhnya, atau ruhnya saja? Ruh para nabi, yang lainnya. Kalau Nabi jelas ruh dengan jasadnya tadi sudah dibahas di awal. Maka dalam hal ini kita tidak dibebani untuk membahasnya. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan apakah para nabi ketika itu dengan jasad dan ruhnya, atau ruhnya saja sholat dengan Nabi SAW. Maka tugas kita tidak membahasnya. Cukup untuk mengimaninya. Dan bagi Allah SWT itu semua maha mudah, ya. Untuk Allah SWT mempertemukan para nabi dengan jasad-jasad mereka dengan Nabi Muhammad SAW bukan perkara yang sulit, ya. Itu dikarenakan nas syariat, baik itu dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak menjelaskan keberadaan para anbiya yang sholat dan bertemu dengan Nabi SAW. Maka tugas kita if haitu waqafal qawm, berhenti, tidak membahasnya. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak membahasnya pula dalam hal ini. Wa shalla bihim imama, dan Nabi SAW salat dengan para nabi sebagai imam. Tadi, apakah salatnya dengan ruh para nabi ataupun dengan jasadnya? Cukup untuk kita mengimaninya saja. Dan terjadi pula persidangan pendapat di para ulama, apakah ketika Nabi SAW salat dengan para nabi yang lainnya, hal itu sebelum Mi'raj atau setelah Mi'raj? Adapun jumhur para ulama berpendapat salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para anbiya yang lainnya itu terjadi sebelum Mi'raj, sebelum naik ke langit. Dan itu terjadi di Baitul Maqdis. Dan ada pula pendapat bahwasanya hal itu terjadi setelah Mi'raj. Demikian pula ada pula pendapat yang ketiga, salatnya Nabi Muhammad SAW dan para anbiya yang lainnya terjadi sebelum dan setelah Mi'raj, dengan alasan pendapat yang ketiga ini keluar dari khilaf, katanya keluar dari perselisihan, tetapi keliru. Karena riwayat yang masyhur, Rasulullah salat di Baitul Maqdis bersama para nabi, dan itu sebelum Mi'raj. Thumma raja'a ila Makkah fa hadatha an-nasa bima ra'a. Kemudian setelah Rasulullah selesai melakukan Isra Mi'raj, turun lagi ke langit dunia, ya, datang kembali ke Mekah dengan membawa perintah salat yang lima waktu. Kemudian Rasulullah utarakan hal itu kepada manusia, kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, terhadap apa yang beliau saksikan, beliau lihat, ya, diperlihatkan tentang surga, neraka, salat bersama para nabi dan yang lainnya. Tapi apa yang terjadi? Fakadzabahul kafirun, ternyata orang-orang kafir mendustakannya, ya, menganggap bohong. Sebaliknya wasaddaqa bihi al-mu'minun, adapun orang-orang yang beriman membenarkannya. Karena sikap dan ciri orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang benar, yang jujur keimanannya, ya, senantiasa dibangun di atas kejujuran, tidak dibangun di atas kedustaan. Wa taraddada bihi akharun, dan ada kelompok yang ketiga yang taraddud, yang bingung. Tanya, la ilaha ula wa la ilaha ula, tidak masuk pada golongan orang-orang kafir, tidak masuk pada golongan orang-orang mukmin dalam mempercayai khabar seperti ini, ya. Ini dalam setiap kejadian, dan ini terjadi biasanya di orang-orang munafik pun, yang senantiasa taraddud, bimbang dalam setiap permasalahan perkara. Dan kebanyakannya apa, terjerumus, terjatuh yang bimbang ini. Ya, sehingga di sini harus memiliki kemantapan, ya, kemantapan dalam kita bermanhaj, berpendapat, ya, tidak luwak lewak umpamanya, ya, atau tidak mudah terbawa arus. Selama hal itu apa yang kita pijak sesuai di atas nas yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan para ulama kibar, maka kita jalan tanpa adanya kebimbangan atau bahkan tanpa mendustakan, ya, seperti fitnah-fitnah yang ada terjadi zaman kita sekarang ini, fitnah Wathiqah Muhammad al-Imam ataupun al-Wasabi al-Ajni dan yang lainnya dari mereka-mereka yang mutaraddidun, ya, atau orang-orang yang tidak memiliki prinsip dari kalangan murid-muridnya, bingung, bahkan menyepelekan para ulama kibar, para orang tua mereka yang telah membimbing mereka. Sehingga antum saksikan bagaimana bentuk pendustaan dan keraguan mereka tatkala sekarang pemerintah dalam hal ini Presiden Yaman memerintahkan pada segenap rakyat untuk berjihad melawan Houthi, Syiah, Rafidi, Al-Khabith. Kemudian kemana mereka? Kemana Muhammad Al-Imam, Al-Wasabi, Al-Adini dan yang lainnya yang mereka mengaku ahli sunnah, yang padahal prinsip ahli sunnah adalah ta'atu ulatil umur, taat kepada pemerintahannya, penguasanya. Sehingga di mana letak prinsip ahli sunnah yang ini dipelajari oleh kita orang-orang yang kecil dalam usul sita, ya, salah satu prinsip Islam, Islam mengajarkan kepada kita itu ta'at ulatil umur. Ini jenis dari perkara-perkara yang tidak selayaknya dimiliki oleh seorang mukmin, karena seorang mukmin saddaqa bihi, memiliki sikap jujur, ya, dan membenarkan setiap berita yang benar, tidak mendahulukan hawa nafsunya dan yang lainnya. Qala al-amru tsani, ini dari perkara yang pertama sebagai hadis yang menguji keimanan kita sejauh mana untuk kita membenarkan perkara-perkara yang di luar jangkauan akal-akal kita. Sehingga barang siapa yang tidak jujur keimanannya, maka dia akan seperti orang-orang kafir atau seperti orang-orang munafik pun, baik dia terjatuh dalam mendustakannya ataupun dia berada dalam kebimbangan, kebingungan. Sampai di zaman kita bingung, ya, kok salafi banyak, ya, kok salafi pecah rupanya. Qala al-amru tsani, jenis yang kedua, maji'u malakil maut ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Boleh untuk mengatakan kepada para nabi yang lain dengan sallallahu alaihi wasallam, boleh pula dengan alaihi salam. Perkara yang kedua yang diuji pula keimanan kita, apakah kita termasuk dari kalangan kaum mukminin yang benarkan setiap berita yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mendustakannya atau ragu, yaitu tentang datangnya malakul maut. Ya, malakul maut itu malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Datang malakul maut ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Ja'a malakul maut bi surati insanin ila nabiyillahi Musa alaihissalatu wassalam. Datang malakul maut, ya, malaikat pencabut nyawa dengan bentuk manusia Dengan izin Allah Azza wa Jal, malaikat bisa menjelma berubah manusia. Dari sejak para nabi sebelumnya sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang antum ketahui dalam hadis Jibril, "Ittala'a 'alaina rajulun syadidu sawadi sya'ri, syadidu bayadi thiyabi, syadidu bayadi sya'ri." Itu dalam bentuk manusia. Bahkan dalam riwayat, malaikat tersebut menyerupai sahabat. Siapa? Ingat? Ingat Arba'in. Ingat. Malaikat tersebut menyerupai rupa sahabat, di antara sahabat tersebut. Ingat. Dihyah Al-Kalbi. Sahabat tersebut bernama Dihyah Al-Kalbi, dan malaikat tersebut menyerupai beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam malaikat maut tersebut dengan tujuan liyaqbidu ruhahu, untuk mencabut nyawanya. Malaikat tersebut ditugaskan untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihi salam, tapi dengan bentuk manusia. Faratamahu Musa fafaqa'ainuhu. Maka Nabi Musa memukulnya, menempelengnya sampai matanya keluar. Oh, bahasa kita ini menconon, apa istilahnya? Nongol keluar karena ditempeleng, dipukul oleh Nabi Musa. Dan Nabi Musa bukan berarti melawan malaikat maut, tapi karena dalam bentuk manusia, beliau kira itu adalah orang-orang yang ingin menginginkan nyawanya. Tentunya tidak rela seseorang, antum mungkin di tengah jalan, nyawa atau harta umpamanya dipilih, tidak rela. Meskipun antum tidak bisa taekwondo ataupun yang lainnya, pasti akan melakukan perlawanan ketika dipinta nyawanya. Dipinta motor saja kita melawan, apalagi dipinta nyawa dan yang lainnya. Maka demikian pula halnya apa yang terjadi pada Nabi Musa, karena malaikat tersebut dalam bentuk manusia, beliau mempertahankan nyawanya, sehingga memukul malaikat tersebut sampai keluar matanya. Faraja al-malaku ila Allahi wa qan arsaltani ila abdin la yuridul maut. Maka malaikat maut tersebut kembali kepada Allah, kembali kepada Allah SWT dengan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengutus aku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian." Engkau telah mengutus aku kepada seorang hamba yang gak mau mati. Faraddallahu alaihi aynahu. Kemudian Allah SWT kembalikan matanya, artinya yang tadinya keluar dibetulkan lagi, disembuhkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qala, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, irji' ilaihi, kembali kamu kepadanya, kembali kepada Musa. Wa qul lahu yad'u yadahu ala matni thawrin falahu bima ghata yaduhu bikulli sya'ratin sana. Katakan kepada Musa, suruh dia meletakkan tangannya di atas punggung thawr, punggung sapi. Ada pula terjemahan thawr ini banteng. Maka setiap apa yang ditutupi oleh tangannya, artinya apa yang ada di belakang tangannya yang diletakkan di punggung thawr tersebut, sapi tersebut, bikulli sya'ratin sana, ya, setiap satu helai rambutnya itu sejauh atau sejarak satu tahun. Fakhala Musa thumma madza? Kemudian Nabi Musa mengatakan, lantas ada apa dengan ini? Ya, ketika beliau diperintahkan untuk meletakkan tangannya di atas punggung sapi tersebut, ya, kemudian dilihat di belakang tangan, di balik tangannya tersebut ada berapa helai rambut bulu sapi tersebut. Maka setiap bulunya tersebut sejarak atau sejauh satu tahun. Qala thummal maut. Ya, kemudian setelah itu bahwasanya akan datang kematian engkau. Qala fal'an. Ya. Dan sekarang waktunya adalah kematian engkau. Fas'alillaha ayudniyahu minal ardil muqaddasah ramyata hajarin. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jal, fas'alallaha ayudniyahu minal ardil muqaddasah ramyata hajarin. Kemudian beliau meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk diwafatkan, dimatikan dalam kondisi didekatkan dengan Ard al-Muqaddasah, dengan Baitul Maqdis. Ya, beliau minta diwafatkan dekat dengan Baitul Maqdis, negeri yang disucikan, dengan sejauh Ramyata Hajar, lemparan batu. Ya. Ini jarak beliau meminta diwafatkan dekat dengan Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Falau kuntu thamma la uritukum qabrahu." Maka jika aku di sana, saya akan aku beritakan kepada kalian tentang kubur Nabi Musa alaihi salam. Ila janibit tariqi indal katibil ahmar. Letak kuburannya yaitu di pinggir jalan dekat pasir yang merah, dekat Al-Katib Al-Ahmar, itu padang pasir yang merah atau kumpulan pasir yang merah. Di situlah letak kuburnya Nabi Musa alaihi salam. Maka ini pun dari sekian hadis yang beritakan kepada kita untuk kita mengimaninya. Wahadal hadis tabitun fi sahihain, yang mana hadis ini hadis yang sahih, ada dalam Sahih Bukhari, demikian pula Sahih Muslim. Wa inna ma athbathahu al-mu'allif fil aqidati, dan hanya saja di sini dimuat oleh Ibnu Qudamah dalam bab aqidah, dalam bidang aqidah, li'anna ba'da al-mubtadi'ah ankarahu, karena sebagian ahli bid'ah mengingkari hadis ini. Kata mereka, kisah ini atau hadis ini mesti harus termasuk dari kisah yang lemah. Kenapa? Kata mereka, karena tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal kok malaikat ditempeleng. Ya, kok orang bisa nawar, bisa menolak malaikat maut. Tanya. Ini kata mereka. Dan juga mu'allilan dzalika bi'annahu yamtadi'u anna Musa yulattimul malak. Ini alasan kata mereka, karena tidak boleh Nabi Musa untuk memukul malakul maut. Tidak berhak, tidak layak. Wa naruddu alaihim, maka kita bantah mereka, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, bi anna al-malaka ata Musa bi surati insan. Ya, bantahannya karena ketika itu malakul maut, malaikat maut datang pada Nabi Musa dengan bentuk manusia. La ya'rifu Musa man hu, dan Nabi Musa tidak tahu siapa dia. Ya, Nabi Musa tidak tahu orang yang datang meminta nyawanya apakah malaikat atau bukan, karena dalam bentuk manusia. Walau 'alima Musa annahu malakun lam yulattimhu, Maka jika Nabi Musa tahu itu adalah malaikat maut, maka Nabi Musa tidak mungkin untuk memukulnya. Apa buktinya? Walidzalika istaslama lahu fil marati tsaniyah. Oleh karena itu Nabi Musa menyerahkan dirinya, tidak melawan, ya, pada kali yang kedua ketika malaikat tersebut datang kembali. Hina ja'a bima yadullu anahu min 'indillah, ketika malaikat tersebut menunjukkan bahwasanya dia datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa huwa ta'uhu muhlatan minas-sinin bi qadri ma tahta yadahu min sya'ri thawr. Itu dengan Allah SWT memberikan tenggang waktu, ya, sesuai dengan apa yang beliau letakkan dari tangannya, yang di balik tersebut ada bulu-bulu sapi tersebut, sebanyak bulu-bulu sapi, maka sebanyak itulah Nabi Musa diberikan tenggang waktu. Maka tatkala sudah habis, ya, sesuai dengan tenggang waktu, sesuai dengan jumlah bulu-bulu yang ada di belakang atau di balik telapak tangan beliau, dikalikan 1 tahun, maka dikala itulah datang kematian Nabi Musa alaihissalam. Ini yang menunjukkan bahwasanya hal itu bukan perkara yang mustahil atau bukan dalam perkara yang lemah. Tetapi ada alasannya kenapa Nabi Musa memukul orang tersebut atau malaikat tersebut. Karena pertama kali tidak ada perkara atau faktor yang menunjukkan bahwasanya orang tersebut datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Syekh Rahim Ikhwan. Sebelumnya hadis tentang Nabi Musa dengan malaikat maut ini hadis muttafaqun alaih yang fi sahihain, jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua itu ketika Rasulullah SAW mi'raj mendapat perintah salat dari Allah Azza wa Jalla, apakah Rasulullah SAW bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung atau tidak? Maka akidah ahli sunnah, dan alhamdulillah ini pun telah kita lalui dalam usul sunnah karya Imam Ahmad di kajian Fasil Limus, bahwasanya akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya anna Allah azza wa jalla yura fid dunya, ya, tidak bisa terlihat di dunia. Oleh karena itu kelanjutan hadis Jibril, Rasulullah menegaskan tentang ihsan anta billah fa annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaqut. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka Allah melihat engkau. Ini akidah ahli sunnah, maksudnya Allah SWT tidak terlihat selama kita masih dalam kehidupan dunia. Tidak terlihat dalam kondisi terjaga. Dan hal ini dibantah langsung oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dalam hadis Abi Dzar dan yang lainnya. Kata Rasulullah ketika ditanya sama dengan pertanyaan seperti itu, apakah Rasulullah melihat Allah SWT dengan zatnya, maka Rasulullah nurun anna ara, ya, cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man qala anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab. Barang siapa yang berkata bahwasanya Rasulullah SAW melihat Rabbnya, maka sungguh dia telah berdusta. Sehingga Rasulullah SAW mendapat perintah itu semua, ya, tidak diperlihatkan berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Tetapi wahyu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla min wara'il hijab, di antaranya wahyu imma dengan ayu kalimahullah, dengan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara rasulnya, ataupun min wara'il hijab, dari belakang hijab. Tayib. Maka itulah yang patut dan perlu kita yakini. Maksudnya Allah SWT tidak terlihat di dunia. Yang artinya ketika itu Rasulullah SAW masih hidup. Sebagaimana Nabi yang lain, Nabi Musa pun pernah meminta untuk ditampakkan Allah Azza wa Jalla. Rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani, wahai Rabbku, coba tampakkan engkau kepadaku sehingga niscaya aku bisa melihat engkau. Tapi kata Allah, sungguh engkau tidak akan mampu melihatku. Ini di kehidupan dunia Allah SWT tidak akan bisa dilihat. Tapi sekalipun tadi oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, kecuali yang mereka telah wafat, ataupun kaum mukminin yang mereka sebagai ahli jannah mendapatkan nikmat yang besar, itu berupa ditampakkannya wajah Allah Azza wa Jalla kepada mereka, ahli jannah. Demikian pula yang kedua tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis dengan para nabi, ini pun tidak dijelaskan salat apa. Ya. Salat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis dengan para nabi? Maka tugas kita cukup untuk mengimaninya. Yang muhim, Rasulullah SAW melaksanakan salat dengan para nabi. Kita tidak membahasnya karena tidak ada nas, tidak ada dalil yang membahas salat apa itu. Seperti yang telah kita lewati tadi, apakah Rasulullah salat dengan jasadnya para nabi atau dengan ruhnya? Itu pun tidak dibahas. Tidak datang nas untuk menjelaskannya. Ya, sehingga kita berupaya untuk menundukkan ya hawa-hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita, ketamakan-ketamakan kita untuk mengetahui hal itu lebih detail, karena syariat tadi tidak mengkhabarkannya. Dan wallahu ta'ala alam bisawab.